ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، الله سبحانه وتعالى بالمن، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Yang artinya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat dari hamba-hambanya, yang memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan yang mengetahui apa yang kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita semua bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha menerima taubat, dan juga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa saja yang diperbuat oleh kita semua. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan kepada semua hamba-hambanya untuk mereka senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian senantiasa beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Manusia adalah tempat yang namanya kesalahan dan dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah serta Al-Imam Ad-Darimi rahimahumullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak keturunan Adam, yakni umat manusia ini adalah khata, banyak melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang yaitu senantiasa bertobat dari kesalahannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, An-Nabi Dharin radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحديث dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah azza wajal ini hadis qudsi bahwasanya Allah azza wajalla berfirman wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan atas kalian semua maka janganlah kalian saling menzalimi wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian semua dalam keadaan tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk maka mintalah petunjuk kepadaku niscaya aku akan berikan kepada kalian petunjuk wahai hamba-hambaku kalian semua itu dalam keadaan lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan maka mintalah makan kepadaku niscaya aku akan berikan untuk kalian makanan wahai hamba-hambaku kalian itu seluruhnya dalam keadaan tidak berpakaian kecuali orang-orang yang aku berikan padanya pakaian maka mintalah pakaian kepadaku niscaya aku akan berikan pada kalian pakaian wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan di malam dan di siang hari dan aku mengampuni semua dosa maka mohonlah ampun kepadaku niscaya aku akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum Allah subhanahu wa ta'ala amat pemurah kepada hamba-hambanya di mana pintu taubat senantiasa dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama hamba tadi masih berada dalam kehidupan dunia ini sampai nanti saat yaitu menjelang hari kiamat di saat matahari diterbitkan dari tempat tenggelamnya Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya meriwayatkan An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiu an-nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiu al-laili hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beliau bersabda Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar ada orang-orang yang berbuat kesalahan di siang harinya kemudian bertobat di malam itu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari bisa bertobat di siang hari itu sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tidak cukup itu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sebagian malam, di setiap malamnya turun ke langit dunia untuk kemudian mengampuni siapa saja dari hamba-hambanya yang mau meminta ampun kepadanya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza madha syatrul laili aw thuluthahu yanzilu Allahu tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya fa yaqul hal min sa'ilin yu'ta hal min da'in yustajabu lah hal min mustaghfirin yughfaru lah hatta yanfajir as-subh Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila telah berlalu separuh malam atau 2/3 dari malam di setiap malamnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia seraya berfirman, adakah orang yang mau meminta yang akan diberi permintaannya? Adakah orang yang mau berdoa yang akan dikabulkan doanya? Adakah orang yang mau beristighfar yang akan diampuni dosanya? Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya sampai kemudian terbitnya fajar subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala rabbuna maha pemurah dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dia mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang mau bertobat kepadanya. Naam, jangankan dosa-dosa yang kecil, dosa yang paling besar sekalipun, yaitu kekufuran dan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan hukuman kepada pelakunya, tetapi memberi mereka waktu dan bahkan menganjurkan mereka untuk senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam wa qala almasih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaqulun لَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلَوْلَا يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Yang artinya, sungguh telah kafir orang yang berkata bahwasanya Allah adalah Al-Masih bin Maryam, padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabb aku dan Rabb kalian. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan atasnya surga dan Allah jadikan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu satupun yang bisa menolong mereka. Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah yang ketiga dari tiga sembahan yang ada. Ini akidah trinitas. Allah katakan dalam ayat ini bahwasanya keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang kafir. Tidaklah sembahan yang berhak untuk disembah itu melainkan sembahan yang satu saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengingatkan, bila mereka tidak mau bertobat dari apa yang mereka katakan, niscaya orang-orang yang kafir dari mereka itu akan ditimpa oleh azab yang pedih. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mengapa mereka tidak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun lagi maha penyayang. Tidaklah Al-Masih bin Maryam itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya para rasul yang mendahulunya. Dan ibunya adalah seorang siddiqah yang keduanya makan makanan sebagaimana manusia biasa. Lihatlah bagaimana kami terangkan kepada mereka ayat-ayat kami. Dan perhatikanlah bagaimana kemudian mereka berpaling dari ayat-ayat ini. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian menyembah sesuatu yang tidak memiliki sama sekali kekuasaan mendatangkan madarat ataupun manfaat kepada kalian? Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, teramat sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada hamba-hambanya untuk mereka mau sadar dan mau bertobat dari kesalahan mereka apapun bentuknya sebelum datang, yaitu saat di mana tobat itu tidak lagi bisa diterima. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara ciri khas orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa cepat di dalam yaitu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak terus menerus dalam kesalahannya dalam keadaan dia mengetahui. Qala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat kekejian atau menzalimi dirinya sendiri, dengan cepat mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beristighfar, memohon ampun kepadanya, dan meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian tidak terus menerus dalam kesalahannya dalam keadaan dia mengetahuinya. Mereka yang seperti inilah balasannya untuk mereka, yaitu ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Yang artinya, hanyalah taubat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagi orang-orang yang berbuat kesalahan kemudian dia segera bertaubat dan tidak menunda-nundanya. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui lagi maha hikmah. Dan bukanlah taubat itu buat orang-orang yang senantiasa dan terus-menerus dalam kesalahannya, sampai ketika datang kematian dia baru berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Tidak pula taubat itu buat orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah siapkan untuknya adab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka yang namanya taubat dan istighfar bukan hanya dengan ucapan lisan saja. Taubat dan istighfar itu selain diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus ditanamkan dalam hati, yaitu penyesalan terhadap kesalahan tadi, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, dan dibuktikan dengan amalan anggota badannya, yaitu dengan dia meninggalkan segala apa yang merupakan kesalahan-kesalahan yang telah dia lewati dan tidak mengulanginya, kemudian mengadakan yang namanya perbaikan diri. Itulah taubat yang sesungguhnya, itulah istighfar yang dijanjikan baginya ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Kecuali orang-orang yang bertobat, yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan yang saleh, maka mereka itulah orang-orang yang kesalahan-kesalahannya, yang dosa-dosanya Allah akan ganti menjadi kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang bertobat dan kemudian yaitu beriman dan memperbaiki dirinya dengan amal-amal yang saleh, maka sesungguhnya dialah orang yang benar-benar bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala amat gembira dengan taubat hambanya. Betapapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun dari hambanya. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya, qala haddatsana Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha قال حدثنا أنس بن مالك وهو عمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وهو قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هي قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرس ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Dari riwayat oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, dan dia adalah pamannya radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sangat bergembira, amat sangat bergembira dengan taubat hambanya ketika dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih gembira daripada keadaan salah seorang dari kalian yang berada di atas kendaraannya di suatu tempat yang gersang, padang pasir yang panas, kemudian kendaraannya itu hilang darinya, padahal di atas kendaraannya itu ada makanan dan minumannya. Sampai ketika dia telah berputus asa, tidak mungkin lagi mendapatkannya, dan kemudian mendatangi sebuah pohon dan berteduh di bawahnya. Di saat itu, kemudian tiba-tiba kendaraannya tersebut datang, berada di sampingnya. Maka dia kemudian mengambil dengan cepat dan kuat tali kekangnya. Kemudian berkata, karena sangat gembiranya dengan perkataan yang salah. Yaitu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia salah karena sangat gembiranya. Seseorang ketika mengalami kegembiraan yang sangat, bisa saja dia hilang kesadaran. Nah, itu ungkapan, yaitu betapa sangat gembiranya orang tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, lebih gembira daripada kegembiraan orang seperti itu ketika melihat dan mendapati ada dari hamba-hambanya yang mau bertobat padanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, marilah kita semua senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, taubat ini tidak hanya untuk pelaku dosa. Tidak hanya untuk pelaku dosa. Tapi taubat ini untuk semua kita kaum muslimin. Untuk semua kita kaum muslimin. Seorang yang istiqamah saja diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Karena orang-orang yang istiqamah, ketika dia melaksanakan ketaatan, dia menyadari bahwasanya ketaatan yang dia lakukan masihlah kurang dari kesempurnaan. Masihlah kurang dari kata sempurna. Naam, sehingga dia menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadahnya itu dengan yang namanya bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang berbuat kemaksiatan. Maka lebih sangat ditekankan untuk dia berbanyak yang taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi setiap harinya beliau senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 70 kali. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, para sahabat pernah menghitung istighfar dan taubatnya Nabi dalam satu majlis selama 100 kali. Perhatikanlah wahai kaum muslimin, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang telah dijamin dengan jannah dan selamat daripada an-nar, senantiasa memperbanyak hari-harinya dengan taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi keadaan kita yang sangat jauh dari kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang sangat banyak dengan yang namanya kekurangan dalam melaksanakan perintah-perintah agama, apalagi sangat banyak dalam melakukannya pelanggaran-pelanggaran agama, maka tentunya kita lebih sangat butuh kepada yang namanya taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk selalu berbanyak yang namanya taubat dan istighfar, yakni secara lahir dan batin, dan senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan dan taufiknya untuk selalu memperbaiki diri, membenahi diri, dan tidak terus-menerus dalam kesalahan yang sama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.